ihdina azaniyallah wa iyyakum. Apabila baju kita dijilat oleh singa, apakah najis? Singa berbeda dengan anjing. Kalau anjing najis, bahkan najisnya termasuk najis mughalladhah, ya, cukup berat, harus dicuci sampai 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Kalau singa ndak. Ya. Nah. Kan bukan perkara yang mustahil, ya toh. Ayo, siapa tahu antum apa namanya pelihara kucing udah biasa, pelihara singa. Ya.